Kata-katamu semanis madu, tapi hatimu bagai empedu. Sungguh tak pernah kusangka-sangka dirimu mengkhianatiku. Kata-katamu semanis madu, tapi hatimu bagai empedu. Sungguh tak pernah kuduga-duga dirimu mempermainkanku. Hatiku ramah bagai kurang vitamin, hatiku remuk bagai sebuah kerupuk, lemah letih lesu hatiku. Sungguh hatimu sekeras batu, tak pernah bisa hargai aku. Sakit hatiku karena sikapmu, dirimu mempermainkanku. Hatiku lemah bagai kurang vitamin, hatiku remuk bagai sebuah kerupuk, lemah letih lesu hatiku. Hatiku lagi rasanya mau mati, tak ingin lagi bermain-main api, lemah letih lesu hatiku. Bagai kurang vitamin, hatiku remuk bagai sebuah kerupuk, lemah letih lesu hatiku. Hatiku latih rasanya